السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk berkumpul kembali di majlis ini yang membahas sebahagian dari apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian dari ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita tuntut dari kitab Allah dan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menjadi hujjatun lana la alaina, menjadi hujjah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah, bukan yang membinasakan kita. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita tuntut dari ilmu ini memudahkan jalan kita menuju al-jannah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah qawa'idu salafiyah wa nasaihu tawjihiyah للخروج من فتن الحزبية. قاعدة سلفية yang bermanfaat untuk dipelajari oleh setiap muslim agar dia selamat dari berbagai macam fitnah kesesatan dari fitnah hizbiyah yang sedang menimpa umat ini. Maka dengan kembali kepada Al-Quran was-sunnah dan mengikuti bimbingan para ulama us-salaf merupakan jalan keluar dari berbagai macam fitnah itu dan merupakan jalan keselamatan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan tiga kaidah dari kaidah-kaidah salafiyah. Maka sebelum kita melanjutkan ke kaidah yang keempat, ada baiknya kita mengulangi terlebih dahulu secara ringkas tiga kaidah yang telah kita jelaskan. Kaidah yang pertama yaitu kewajiban kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Tidak akan ada yang menyelamatkan seorang hamba dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan kecuali berjalan di atas manhaj ini. Banyak dari kalangan manusia mereka mengaku berpegang kepada Alkitab dan Sunnah, namun yang membedakan antara Ahlul Haq dengan Ahlul Batil adalah dalam hal memahami Alkitab dan As-Sunnah dan mengamalkan dalam kehidupan. Dan telah kita terangkan dalil-dalil yang mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengikat pemahamannya dalam memahami Islam dengan pemahaman As-Salafus Salih. Kaidah yang kedua adalah keyakinan. Kita harus meyakini bahwa jalan ini adalah jalan yang hak, jalan yang benar. Tidak ada jalan keselamatan kecuali berjalan di atas manhaj salafi, manhajnya para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Walladzina taba'uuhum bi ihsanin, yang mengikuti jalan mereka bi ihsan, yaitu bi itqan, benar-benar berjalan di atas jalan mereka, mengikuti jejak mereka, tidak menyimpang dari bimbingan As-Salafus Salih. Maka ini yang harus menjadi keyakinan kita. Jangan sampai ada keraguan, jangan-jangan berjalan di atas manhaj salafi membinasakan, mencelakakan. Jangan. Kita harus meyakini, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala yang membimbing kita untuk berjalan di atas jalan tersebut. Telah kita jelaskan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Secara ringkas, ingat tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyimpang dari jalan Rasul setelah jelas petunjuk hujjah telah datang kepadanya, namun dia tetap menyelisih Rasul dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, jalannya para sahabat kaum mukminin ketika diturunkannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah as-sahabah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami biarkan dia dengan kesesatannya dan kami kembalikan dia ke dalam jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kaidah yang ketiga, luzumu kibaril ulama, komitmen berjalan bersama dengan para ulama kibar, para ulama besar, ulama senior dari para al-ulama ar-rabbaniyun yang membimbing umat ini kepada kebenaran, yang mengarahkan umat ini kepada al-haq. Dengan berpegang kepada jalannya para ulama, maka kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Dan kita berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang satu perkara dari hal-hal yang mendatangkan rasa aman atau yang mendatangkan rasa takut, kalau bukan ulama, mereka langsung menyebarkan di tengah-tengah umat, tidak mengerti tentang maslahat dan mafsadah. Kalau seandainya mereka mengembalikan urusan itu kepada Rasul dan kepada ulul amri, para ulama, maka akan diketahui siapa yang mampu beristimbat, yang memberikan solusi terbaik dari berbagai permasalahan yang terjadi. Kembali kepada ulama al-kibar, merupakan hal yang wajib, terlebih pada masa-masa fitnah. Dan telah kita sebutkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la yazalu an-nasu bi khairin ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim wa 'an umana'ihim fa idza akhadhu min sigharihim wa shirarihim halaku. Senantiasa manusia ini berjalan di atas kebaikan apabila mereka mengambil ilmu dari al-akabir, yaitu ulama us-sunnah yang telah diketahui sepak terjang mereka di atas sunnah, dan telah diketahui pengaruh positif dari dakwah mereka yang mengajak umat ini kepada sunnah, dan orang-orang yang amanah. Apabila mereka mengambil ilmu dari sigar, dari ahlul dalal, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, ahlul bid'ah, maka mereka akan binasa. Ini kaidah yang ketiga yang disebutkan dalam risalah ini. Kemudian kita berpindah ke kaidah yang berikutnya. بركات المؤلف حفظه الله تعالى القاعدة الرابعة قاعدة yang keempat, وهي أن العلماء الذين على الحق يتمايزون, bahwa para ulama yang berjalan di atas kebenaran berbeda-beda keadaan mereka. فهناك فرق بينهم في مدى معرفتهم بالحق والباطل جملة وتفصيلا. Maka terjadi perbedaan di antara ulama itu dalam hal pengenalan mereka kepada al-haq atau al-batil, berbeda-beda baik secara global atau secara terperinci. Terkadang sebagian para ulama mereka berjalan di atas hak, berjalan di atas kebenaran, namun dia lebih fokus kepada bidang ilmu tertentu. Misalnya dia lebih menguasai ilmu fikih, lebih menguasai ilmu fikih. Adapun dalam hal akidah, dia hanya mengetahui secara global. Sebagian dari ulama ada yang lebih memfokuskan ilmunya kepada bidang akidah misalnya, atau kepada bidang fikih, atau kepada bidang tafsir, dan pengetahuannya dalam ilmu yang lain kurang. Sebagian para ulama ada yang lebih memfokuskan ilmunya dalam bidang usul misalnya, usulul fiqih atau usulul hadis, namun kurang memahami dalam permasalahan manhaj, seluk-beluk kelompok-kelompok sesat, kurang memahami secara rinci, kurang memahami makar-makar orang-orang yang menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Maka hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, harus kita fahami. Meskipun mereka seluruhnya ulama ussunnah, kita tidak meragukan bahwa mereka berjalan di atas al-haq, dan mereka bahagian dari kibarul ulama yang wajib kita muliakan, yang wajib kita hormati, sebagaimana yang telah diterangkan pada kaidah yang ketiga, baik para ulama yang dahulu maupun yang sekarang, seperti Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah, Samahatul Syekh bin Baz rahimahullah, Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah, Syekh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah, الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، عبد المحسن العباد حفظه الله، محمد أمان الجامي رحمه الله، ربيع بن هاد المدخلي حفظه الله، dan yang lainnya. Walhamdulillah, jumlah mereka banyak dari para ulama ussunnah. Kita harus memahami kedudukan mereka dan kita muliakan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memuliakan para ulama. Namun keadaan ilmu mereka berbeda-beda. Hadhihi al-qa'idah la budda an natanabbaha laha, لأننا نعلم أن هذا العالم مشتغل في الرد على أهل البدع والأهواء وتقرير السنة وإلى آخره. Maka kaidah ini harus kita perhatikan. Sebab kita mengetahui bahwa si fulan, seorang alim, dia ini menyibukkan, memfokuskan ilmunya dalam hal membantah ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, membela sunnah, menetapkan sunnah dan seterusnya. Fahadha al-alim al-mushtaghil bil-raddi 'ala ahli al-bid'ah wal ahwa ya'lamu tafasil hadhihi wa hadhihi. Maka seorang alim yang banyak menyebutkan dirinya untuk membantah ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, dia tentu lebih mengetahui tentang rincian yang terdapat pada mereka yang berjalan di atas kesesatan. Dia tahu, membaca kitab-kitab mereka langsung dari sumber-sumber rujukan mereka. Fahadha lil haqqi aqrabu walil batili a'raf. maka tentu seorang yang menyibukkan dirinya untuk membantah ahlul batil, maka dia lebih mendekati kebenaran dan lebih mengerti tentang kebatilan. Lebih mengerti tentang kebatilan. Wa hunaka 'alimun salafiyyun ma nashukku fi salafiyyatihi abadan wa habibun ilaina. Dan di sana ada ulama, dia juga berjalan di atas manhaj salafi. Kita tidak meragukan tentang salafiyahnya. Dan dia termasuk ulama yang kita cintai, kita muliakan. Walakin qad yuhsinu dhanna. Namun kadang-kadang dia berbaik sangka kepada sebagian orang. Wa la ya'rifu ma 'inda ha'ula'il qaum min madakhil wa makharij wa tahayul fi dinillah 'azza wa jalla. Sehingga dia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka, kaum tersebut yang menyimpang, dari berbagai macam pemikiran mereka, apa yang masuk, apa yang keluar, sikap makar dan tipu dayanya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fatajiduhu qad yudafi'u anhum muhsinan lidhanni bihim wa huwa la yadri. Maka engkau mendapati seorang alim yang demikian terkadang membela mereka yang berjalan di atas kebatilan, berbaik sangka kepada mereka, karena dia tidak mengerti, dia tidak tahu. Wa yadhunnu annahum 'ala al-haqq. Dan dia menyangka bahwa mereka ini berjalan di atas kebenaran. Semuanya ulama, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Berjalan di atas sunnah, berjalan di atas manhaj salafi. Namun berbeda antara kondisi sebagian ulama dari sebagian ulama yang lain. Sebagaimana beliau terangkan bahwa di antara para ulama ada yang mengetahui seluk-beluk dari penyimpangan-penyimpangan satu kelompok atau orang-orang tertentu. Dia kokoh dalam mempelajari akidah, kokoh di atas manhaj ahlus sunnah, mengerti. Lalu kemudian dia membaca kitab-kitab mereka yang berjalan di atas kesesatan, lalu kemudian membantah mereka dari sumber rujukan mereka sendiri, dari tulisan-tulisan mereka. Maka orang yang seperti ini, tatkala dia menyebutkan dirinya untuk membantah ahlul bid'ah dengan tujuan menasihati umat, mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Maka ulama yang menyebutkan diri mempelajari penyimpangan-penyimpangan dan fitnah yang terdapat pada satu kelompok demi untuk menasihati umat ini, menjalankan satu fardu kifayah, yaitu membela sunnah dan membantah kebatilan dan ahlul batil. Dan telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu keutamaan seorang yang membantah ahlul haq, membantah ahlul batil. Keutamaan ahlul haq yang membantah ahlul batil, bahwa mereka melakukan itu bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan membantah kebatilan itu lebih afdal daripada mengamalkan amalan-amalan sunnah nafilah, salat sunnah, puasa sunnah. Itu kemaslahatannya untuk seorang yang mengamalkannya. Tapi kalau membantah kebatilan, membantah penyimpangan, membantah bid'ah, maka ini maslahatnya untuk keumuman kaum muslimin, agar mereka bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu, wajib bagi kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah memahami kedudukan para ulama dan kelebihan apa yang mereka miliki. Di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah, pada saat terjadinya fitnah, fitnah Al-Jahmiyah, menyebarnya pemikiran Jahmiyah, menyebarnya pemikiran Mu'tazilah, menyebarnya kesesatan di tengah-tengah umat, fitnah khalqul Quran yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dari kaum Mu'tazilah, Jahmiyah. Sementara Ahlus Sunnati wal Jamaah bersepakat, tidak ada khilaf di kalangan ulama sunnah, mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan makhluk. Sebagian para ulama mereka disiksa, diancam dengan berbagai macam hukuman, termasuk Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sebagian mereka ingin melakukan pemberontakan terhadap penguasanya, disebabkan karena menyebarnya penyimpangan ini, dan mereka menerima pemikiran yang dibangun di atas kebatilan dan penyimpangan. Diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam kitab Sunnah dari Abul Harith, beliau mengatakan, sa'altu Aba Abdullah fi amrin kana hadatha bi Baghdad wa hamma qawmun bil khuruj. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, maksudnya Al-Imam Ahmad, tentang sesuatu yang terjadi di Baghdad. Ada sebagian kaum ingin melakukan pemberontakan melawan penguasa. Maka aku pun mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, ma taqulu fil khuruj ma'a haula'il qaum. Wahai Abu Abdullah, apa pendapatmu tentang pemberontakan yang dilakukan oleh mereka ini? Apakah boleh kita ikut serta bersama mereka? Sampai seperti itu. Sebagian kaum muslimin ingin melakukan pemberontakan kepada penguasanya. Fa ankara dzalika alaihim wa ja'ala yaqul. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengingkari mereka. Dan beliau mengatakan, subhanallah, ad-dima' darah-darah ditumpahkan. Yani apabila terjadi pemberontakan, akan terjadi pertumpahan darah, darah-darah kaum muslimin. La ara dhalika wa la amuru bih. Aku tidak berpendapat bolehnya hal itu. Aku tidak memerintahkan untuk melakukan pemberontakan. Padahal Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau termasuk ulama yang paling sabar menghadapi berbagai macam penyiksaan dari pihak penguasa. Namun beliau bersabar. Beliau bersabar dalam menghadapi fitnah tersebut. Beliau tidak menganjurkan umat untuk melakukan pemberontakan. Dan beliau tidak memerintahkannya. As-sabru ala ma nahnu fi khairum minal fitnati yusfaku fiha ad-dima wa yustabahu fiha al-amwal wa yuntahaku fiha al-maharim. Bersabar dengan kondisi yang ada pada kita sekarang ini, meskipun terjadi penyimpangan, kesesatan, fitnah, bersabar dengan kondisi sekarang ini itu masih lebih baik dari fitnah yang menyebabkan tertumpahkannya darah-darah dan dihalalkannya harta-harta dan dirusaknya kehormatan. Ama alimta ma kana an-nasu fihi, ya'ni ayyam al-fitnah. Tidakkah engkau mengetahui apa yang dialami manusia, yaitu hari-hari yang penuh dengan fitnah. Lalu aku bertanya lagi kepada Imam Ahmad, "An-nasul yauma alaisahum fi finnah ya Abu Abdullah?" Wahai Abu Abdullah, bukankah manusia sekarang ini mereka telah terjatuh ke dalam fitnah? Fitnah kesesatan. Tersebarnya pemikiran Mu'tazilah. Bukankah mereka telah terjatuh ke dalam fitnah? Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Wa in kana fa innama hiya fitnatun khassah. Fa idza waqa'a as-sayfu 'ammatil fitnah wa inqata'atis subul." Meskipun itu fitnah, memang benar itu fitnah, namun itu fitnah yang khusus yang menimpa sebagian orang. Itu fitnah yang khusus. Namun apabila pedang itu dijatuhkan, maksudnya terjadi pemberontakan, peperangan, maka fitnah menjadi fitnah yang umum dan jalan-jalan pun akan terputus. Seorang takut untuk melakukan perjalanan, tidak ada rasa aman, disebabkan karena melemahnya kekuatan para penguasa, terjadi pemberontakan, maka kekacauan terjadi di mana-mana. Fawdha, kehancuran. Dan itu yang terjadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kapan terjadi pemberontakan di sebuah negeri, maka akan menyebabkan fitnah yang jauh lebih besar dari fitnah yang terjadi sebelum terjadinya pemberontakan. Ambil pengalaman dengan apa yang telah terjadi, baik yang terjadi di Mesir, yang terjadi di Suriah, dan di tempat-tempat yang lainnya. Fitnah terus terjadi, pertumpahan darah, darah-darah kaum muslimin tidak memiliki nilai sama sekali di hadapan mereka. Antara kaum muslimin bunuh-membunuh di antara mereka. Ini yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala fitnatun ammah, fitnah yang bersifat umum, yang meluas, sehingga jalan-jalan itu tidak lagi memiliki rasa aman. Orang melakukan perjalanan senantiasa merasakan ketakutan. As-sabru ala hadha wa yaslab laka dinuka khairul lak. Maka bersabar dengan kondisi sekarang ini dan agamamu selamat, itu masih lebih baik bagimu. Lalu beliau mengingkari mereka yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Disebutkan oleh Ibn Muflih dalam Al-Adabu Syar'iyah, siapa mereka ini yang hendak melakukan pemberontakan ini, siapa? Kata Hanbal rahimahullah, ijtama'a fuqaha'u Baghdad fi wilayatil Wathiq ila Abi Abdullah. Berkumpul para fuqaha Baghdad pada masa khilafah Al-Wathiq, mereka mendatangi Al-Imam Ahmad Abu Abdullah rahimahullah. Jadi yang ingin melakukan pemberontakan ini siapa? Fuqaha, orang-orang yang faqih, berilmu mereka ini. Bukan orang yang sekedar punya semangat, bukan. Bukan orang yang sekedar memiliki hamasah, keberanian, semangat dalam Islam, namun tidak punya ilmu, bukan. Mereka ini fuqaha. Maka yang kata Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, ketika beliau menyebutkan kisah ini, kata beliau, pada masa-masa fitnah, tashatil uqul, akal itu seakan-akan hilang. Yang bermain adalah perasaan, hawa nafsu. Tidak lagi bersikap ilmiah dalam menyikapi sesuatu. Maka para fuqaha Baghdad ini berkumpul mendatangi Abu Abdullah, Imam Ahmad. Mereka mengatakan, innal amra qad tafaqam, sesungguhnya perkara ini semakin rumit, semakin menyebar kesesatan. Yang mereka maksudkan adalah semakin menyebarnya pemikiran dan keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk dan yang semisalnya. Wala nadha bimratih wala sultanih, kami tidak ridha dengan kepemimpinan dan kekuasaan Al-Wafiq. Mereka ingin mengkudeta Al-Wafiq billah. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala mendebat mereka. Kata beliau, alaikum bil inkar biqulubikum wa la takhla'u yadan min ta'ah wa la tashuqqu 'asal muslimin. Hendaknya kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. Jangan kalian melepaskan baiat kalian terhadap penguasa. Jangan kalian memecahkan kekuatan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum. Jangan kalian menumpahkan darah-darah kalian dan darah-darah kaum muslimin bersama kalian. Wanzuru fi 'aqibati abrikum wasbiru hatta yastariha barrun aw yustarahu min fajir. Hendaknya kalian memikirkan akibat dari perbuatan kalian ini. Sabar kalian. Bersabarlah kalian sehingga orang yang taat istirahat, tidak mendapatkan gangguan dari orang-orang yang jahat, dan kita selamat dari orang-orang yang fajir. Lalu kata beliau, laisa hadza shawab, hadza khilaful athar. Ini tidak benar. Ini menyelisihi atharus salaf. Menyelisihi bimbingan para ulama us-salaf. Menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika beliau mengatakan, innakum satarawna ba'di atharan wa umuran tungkirunaha. Sesungguhnya kalian akan melihat di masa-masa yang akan datang penguasa yang merampas hak-hak rakyatnya dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Maka para sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, isbiru. Isbiru. Addul haqqa alladhi alaikum wasalullaha haqqakum. Fasbiru hatta talqawni alil hawt. Sabar kalian. Apa yang menjadi kewajiban kalian terhadap penguasa kalian, tunaikan. Apabila hak kalian dirampas, maka mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar sampai kalian menemui aku di telagaku. Perhatikan dalam riwayat ini, kisah Imam Ahmad ini bertemu dengan para fuqaha. Imam Ahmad rahimahullah sendirian. Di sini tidak ada sistem demokrasi. Yang terbanyak yang memberontak ini para fuqaha. Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala hanya sendirian. Nah, dibandingkan mereka para fuqaha ini, akan tetapi al-haq bersama Imam Ahmad, al-athar bersama dengan Imam Ahmad. Banyaknya jumlah para fuqaha yang ingin melakukan pemberontakan ketika itu tidak menunjukkan benarnya apa yang mereka amalkan, karena Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau mengerti al-haq secara rinci dan kebatilan secara rinci. Di sinilah kelebihan ilmu yang dimiliki oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kapan seseorang lebih mengerti al-haq kebenaran secara rinci dan memahami kebatilan secara rinci, maka terselamatkan dia dari fitnah. Selamat dia dari fitnah. Nah, maka demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara ulama yang ada pada masa kita sekarang ini, di antara mereka ada yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang menjadi kemaslahatan yang besar bagi umat ini, agar mereka tidak terjatuh ke dalam bid'ah, tidak terjatuh ke dalam hawa nafsu, tidak terjatuh ke dalam kelompok-kelompok yang menyesatkan, yang seakan-akan mereka mendakwahkan kebenaran. Ada sebagian kelompok itu kan sangat tersamarkan, ada yang jelas. Misalnya As-Sufiyah dengan berbagai macam firqahnya, itu jelas. Asy'ar Rafidhah jelas. Bagi seorang salafi sudah sangat mengetahui tentang makar-makar mereka. Al-Mu'tazilah jelas, Jahmiyah jelas. Namun ada sebahagian yang tersamarkan karena mereka menisbatkan diri mereka kepada As-Salafiyah, As-Sururiyah. Tidak jarang mereka mengaku sebagai Salafi, Ahlus Sunnah. Ya. Al-Khawarij, Neo-Khawarij. Tidak jarang mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Bahkan Al-Qutubiyah, pemikiran-pemikiran Sayyid Qutub, tidak jarang mereka menisbatkan kepada Ahlus Sunnah. Al-Ma'ribiyah, Al-Halabiyah, dari para pendukung pemikiran-pemikiran Ali Hasan Al-Halabi, Abul Hasan Al-Ma'ribi dan yang semisal mereka, ini tersamarkan oleh sebagian Ahlus Sunnah. Tanpa bimbingan ulama, mereka tidak akan mengetahui secara zahir apa yang mereka lihat kok sama seperti Ahlus Sunnah. Kitab yang mereka pelajari juga sama kelihatannya. Tambah lagi Al-Hajawirah, Al-Hajuriyah, pengikutnya Yahya Al-Hajuri. Ditambah lagi Al-Haddadiyah, pengikutnya Mahmud Al-Haddad. Ini semua mengaku sebagai Salafi. Kalau tanpa bimbingan ulama yang mengetahui rincian penyimpangan yang ada pada mereka, tanpa bimbingan para ulama, sangat sulit bagi kita untuk mengetahui. Ya. Walhamdulillah di sana ada para ulama yang mereka benar-benar mempelajari makar sebagian kaum yang ingin menjerumuskan as-salafiyun, Ahlus Sunnah, ke dalam penyimpangan tanpa mereka menyadari, sehingga mereka menyangka bahwa mereka berjalan di atas sunnah padahal tidak demikian keadaannya. Maka di antara para ulama, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada yang mutakhassis, mereka mengkhususkan diri mereka untuk mempelajari makar-makar yang ada pada kelompok-kelompok tersebut. Dan itu hal yang wajar. Ada ulama yang mengetahui, ada pula ulama yang tidak mengetahui. Kalau mereka yang mengetahui, maka mereka mampu membedakan. Tidak mudah bagi al-hizbiyun, orang-orang yang berjalan di atas hizbiyah, untuk mengelabui para ulama ini. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ihya'ut turats, pada masa hidupnya Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, mereka berupaya bagaimana caranya agar mereka berhasil mendapatkan rekomendasi dari Syekh Al-Albani pada masa hidupnya. Mereka berhasil mendapatkan pujian dari sebagian ulama, dari Syekh bin Baz dapat tazkiyah Ihya'ut Turats. Tapi perlu diketahui bahwa Syekh bin Baz merekomendasi, memuji dalam hal manhaj yang tertulis. Jadi Ihya'ut Turats menulis manhaj mereka dalam beberapa poin, bahwa kami berjalan di atas kitabullah sunnah, di atas manhajus salaf, kami menyebarkan kitab-kitab kami ini dan seterusnya, disebutkan manhajnya. Ya, semuanya kelihatannya baik. Dan para ulama menghukumi sesuatu tergantung dari penggambaran yang disampaikan kepadanya, iya kan? Sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada seorang alim, maka seorang alim menjawab sesuai dengan kadar pertanyaan yang disampaikan. Saya beri contoh sebuah hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ya, dalam sahih Al-Adabul Mufrad diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Adabul Mufrad, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha." Wahai Rasulullah, ada seorang wanita rajin melaksanakan qiyamul lail, salatul lail. Bagus kan? Salatul lail. Ibadahnya orang-orang yang saleh, qiyamul lail. Wa tasumun nahar, dan selalu berpuasa di siang hari. Luar biasa wanita ini. Malam hari dia qiyamul lail, di siang hari dia berpuasa. Wa taf'al wa tasaddaq, dan dia selalu mengerjakan ini dan dia rajin bersedekah. Ini baik semua. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Namun wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Yang awal-awal semuanya baik, ya kan? Salatul lail, puasa, bersedekah, amalan saleh. Tapi terakhirnya dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha, hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan pada wanita ini. Wanita ini termasuk penghuni neraka. La ilaha illallah. Tidak ada kebaikan pada wanita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan kebaikan padanya. Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh, mufti Arab Saudi sebelum Al-Syeikh bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika beliau menerangkan tentang jamaatul tabligh, kata beliau, hadihil jamaatu la khaira fiha, jamaah ini tidak ada kebaikannya, jamaah ini tidak ada kebaikannya. Ada yang komentar, tidak benar fatwa ini, masa jamaah tabligh tidak ada kebaikannya, dia sholat kok, dia puasa kok, dia ngaji kok, dia melakukan ini dan itu, masa enggak ada kebaikan? Enggak benar fatwa ini. Ini komentarnya orang bahlul, tidak mengerti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang wanita ini, la khaira fiha, tidak ada kebaikan sama sekali pada wanita ini. Hiya min ahli nar, penghuni neraka. Lalu mereka bertanya lagi, wa fulana tusalli al-maktubah wa tasaddaq bi athwar. Ada seorang wanita, dia salat 5 waktu saja. Dia bukan orang yang rajin mengerjakan qiyamul lail. Dan kalau bersedekah bi athwar. Ya. Athwar yakni kalau bersedekah itu sedikit potongan keju, ya. Nah, dia bersedekah dengan potongan keju. Itu saya yang dia lakukan. Wala tu'zi ahadan, dan dia tidak pernah menyakiti siapapun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahli jannah. Dia termasuk penghuni surga. Padahal tidak disifati dengan sifat yang seperti sifat yang pertama. Tidak dikatakan dia rajin salatul lail, dia rajin berpuasa di siang hari. Dia menegakkan kewajibannya, mengerjakan salat 5 waktu. Dan dia bersedekah pun sedikit. Namun dia tidak pernah menyakiti siapapun. Kata Nabi alaihi salat salam, hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penghuni surga. Subhanallah. Jadi pertanyaan itu benar-benar memberi pengaruh. ihya uturat, kalau datang pada ulama itu yang diterangkan baik semua. Kegiatan kami dalam bidang ini, bidang itu, membantu anak yatim, mendirikan sekolah, membangun masjid, menggali sumur, mencetak kitab-kitab, Tafsir Ibnu Katsir, Sahihul Bukhari, Tafsirul Karim Rahman, dan seterusnya. Baik semua yang disebutkan. Ya, para ulama rekomendasi sesuai dengan apa yang disampaikan kepada mereka. Nah, coba ketika menyampaikan kegiatan, sampaikan ya secara rinci, jelaskan dengan sejujurnya bahwa di samping itu semua kami juga sibuk dalam politik. Nah, ya, anggota-anggota kami, kami berusaha mengikat mereka dengan baiat, wahai syekh, ya, dan kami juga mengundang ulama-ulama menurut kami seperti Abu Ishaq Al-Huwaini yang memiliki pemikiran takfir, mengafirkan kaum muslimin, atau Muhammad Hassan Al-Misri, dan kami juga berpemahaman tauhid itu terbagi menjadi empat: rububiyah, uluhiyah, asma'ul sifat, dan tauhid al-hakimiyah. Guru kami adalah Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq. Jelaskan. Kira-kira apa komentar para masyayikh itu? Ya. Nah. Dan kami sangat membenci Syekh Rabi'. Syekh Rabi' itu termasuk jamaah tahzir. Terangkan. Nah, kalau jujur, terangkan apa yang menjadi manhaj mereka. Sampaikan kepada para ulama. Tapi yang disampaikan baik-baiknya. Ini yang jadi masalah. Nah, nah, di antara ulama ada yang jeli, ada yang faham. Ya. Sehingga mereka tidak hanya mencukupkan dengan pertanyaan disampaikan pada mereka, tapi mereka menelusuri apa sebenarnya gerakannya. Ah, Al-Albani rahimahullah taala mengetahui siapa itu Ihya Uturat. Berapa kali mereka berusaha mendapatkan rekomendasi kepada Syekh Al-Albani, datang dan membuat pertanyaan bagaimana caranya supaya mendapatkan pujian, tidak juga mendapatkan pujian sampai beliau meninggal rahimahullahu taala. Karena beliau mengetahui siapa di balik Ihya Uturat, apa amalan mereka. Dalam sekian banyak nasihat beliau, beliau menyampaikan bahwa saya memandang saudara-saudara kita yang mereka yang ada di Kuwait sana, mereka telah menempuh jalurnya al-ikhwanul muslimun dalam berpolitik. Ya. Mereka telah semakin menjauh. Itu nasihat beliau. Ketika Muqbil bin Hadal Wadi rahimahullah dan murid-muridnya membantah Abdurrahman bin Khalid, dilaporkan kepada Syekh Al-Albani. Diperdengarkan kasetnya, apa perkataan Syekh Muqbil, apa perkataan murid-muridnya, apa komentar Syekh Al-Albani? Saya berada di belakang mereka, saya bersama mereka. Subhanallah. Karena beliau mengetahui apa sepak terjang mereka yang ingin membuat makar. Kata para ulama, tidaklah Ihya Uturat turun ke sebuah negeri melainkan dia pasti akan memecah belah ahlus sunnah. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Mereka memecah belah ahlus sunnah di mana-mana, termasuk di negeri kita ini. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, oleh karena itu para ulama berbeda-beda. Sebagian ulama ada yang berhusnudzan, berbaik sangka. Ya. Nah, dia tidak menelusuri lebih jauh sehingga apa yang disampaikan kepadanya, maka dia menyikapi sesuai dengan tasawur pandangan atau kondisi yang disampaikan kepada mereka, sehingga kadang-kadang keluar pujian terhadap sebagian mereka yang menyimpang. Ada ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in. Ini juga sangat penting kaitannya dengan apa yang kita jelaskan. Pada jilid 4 halaman 229, ketika beliau menyebutkan faedah yang ke-44, kata beliau, yahrumu alaihi idza ja'athu mas'alah fiha tahayyul ala isqati wajib au tahlil muharram au makr au khida' ay yu'ina al-mustafti fiha au al-mustafti fiha wa yurshidahu ila matlubihi au yuftiyahu bidh-dhahir alladhi yatawassalu bihi ila maqsudih. Diharamkan bagi seorang alim apabila datang kepadanya satu masalah yang dalam permasalahan itu ada celah untuk membuat tipu daya, hila, untuk menggugurkan sebuah kewajiban atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau adanya sebuah makar atau penipuan, maka diharamkan bagi seorang alim untuk membantu seorang yang meminta fatwa untuk melakukan apa yang dia inginkan dan membimbingnya untuk mencapai apa yang dia kehendaki, atau dia berfatwa sesuai dengan yang zahir sehingga yang bertanya ini mendapatkan apa yang dia inginkan. Diharamkan. Jadi maksud beliau, seorang alim itu harus jeli. Jangan seorang yang datang kepadanya lalu kemudian bertanya, dia langsung menjawab sesuai dengan apa yang dia tanyakan tanpa memikirkan ini ke arah kemana ini pertanyaan. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Jangan-jangan ada makar di balik itu. Jangan-jangan ada penipuan. Jangan-jangan ada tujuan untuk menggugurkan sebuah kewajiban atau menghalalkan sebuah yang diharamkan. Nah, seorang alim, seorang mufti harus jeli. Bal yanbaghi lahu ay yakuna basiran bimakrin nas wa khida'ihim wa ahwalihim. Namun sepantasnya bagi dia untuk mengetahui makar manusia, penipuan mereka dan keadaan-keadaan mereka. Wala yanbaghi lahu ay yuhsina dhanna bihim, dan tidak sepantasnya dia berbaik sangka kepada orang yang datang bertanya kepadanya. Ya. Jangan. Kadang-kadang seorang bertanya, dia sudah membuat pertanyaan sehingga jawabannya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Dia datang bertanya kepada seorang alim, ya Syekh Fulan di sana. Itu dia mengaku ahlu sunnah, keras. Pemikirannya haddadiyah, Syekh. Ya. Dia suka mentahdir, ya Syekh. Bahkan saudara-saudaranya sendiri ditahdir. Apa nasihatmu, Syekh? Ya jelas sudah nasihatnya. Kemana arahnya? Hah? Ada seorang ngaku sunnah, ngaku ahlu sunnah, tapi dia suka mentahdir saudaranya. Menurut pemahamannya dia, ya, pemikirannya pemikiran haddadiyah. Sudah diketahui ke arah mana yang dia inginkan, yang dia maksudkan. Nah, jadi seorang mufti harus memiliki basirah, ya, mengetahui makar. Kadang-kadang ada seorang datang bertanya untuk mendapatkan sebuah jawaban yang sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan syariat. Dibuat pertanyaan itu sedemikian rupa lalu kemudian diarahkan kepada apa yang dia inginkan, padahal tidak demikian keadaannya. Kata beliau, wala yanbaghi lahu ay yuhsina dhanna bihim, tidak sepantasnya seorang selalu berbaik sangka kepada orang yang datang bertanya. Bal yakunu hadiran fatinan faqihan bi ahwali nasi wa umurihim, namun hendaknya dia selalu berhati-hati. Ya, fatihan, faqihan, memahami tentang keadaan-keadaan manusia dan perbuatan mereka. Yuwaziruhu fiqhuhu fi syar'i, maka dengan pemahamannya, fikihnya di dalam syariat ini bisa membantu dia untuk mengetahui keadaan kaum tersebut. Wa illam yakun kadzalik zaga wa azaga. Kalau tidak demikian keadaannya, maka dia menyimpang dan dapat menyebabkan yang lainnya pun menyimpang. Wa kam min mas'alatin zahiruha zahirun jamil wa batinuha makrun wa khida'un wa zulmun. Berapa banyak sebuah permasalahan nampaknya zahirnya itu bagus, tapi batinnya yang tersembunyi di balik itu adalah makar, penipuan dan kezaliman. Subhanallah. Ini yang terjadi, apa yang disifatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Lalu kata beliau, fal ghirru yanzuru ila zahiriha wa yaqdi bi jawazihi wa dhul basirah yanqudu maqsidaha wa batinaha. Jadi ulama itu ada dua kata beliau dalam hal mengeluarkan fatwa. Yang pertama al-ghir. Ya. Al-ghir, yang dimaksud al-ghir yaitu seorang alim yang dia tidak punya prasangka buruk kepada orang ini. Tidak waspada kepada orang yang bertanya. Pokoknya apa yang dia sampaikan dari pertanyaan itulah yang akan dijawabnya. Maka dia selalu melihat kepada zahir dari pertanyaan, lalu kemudian dia menghukumi, oh ini boleh, oh ini tidak mengapa. Ini al-ghir. Wa dhul basirah, beda halnya dengan seorang yang memiliki pandangan, pemahaman, ya, mempelajari keadaan satu kaum. Adapun orang ini seorang alim yang memiliki basirah, maka dia akan menelusuri tujuan dari pertanyaan itu, apa yang ada di balik pertanyaan tersebut. Fal awwalu yaruju alaihi zaghalul masail kama yaruju ala ahli al-jahil bin naqdi zaghalud darahim. Adapun yang pertama, yang tidak punya sikap waspada perhatian terhadap pertanyaan yang disampaikan, itu akan diperbolehkan sekian banyak permasalahan. Ya. Dia memudahkan dalam mengeluarkan fatwa. Ini tidak mengapa, ini boleh, ini baik. Ya, kelompok ini kelompok yang baik, tidak ada penyimpangan pada mereka dan seterusnya. Sebagaimana halnya seorang yang jahil tidak bisa membedakan mana uang dirham yang asli dan palsu, maka dia mengambil semua. Wathani yukhriju zaifaha kama yukhriju naqidu zaifan nuqud. Adapun yang kedua, yang waspada, yang mengetahui makar satu kaum, ya, dia akan mengeluarkan dan membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Ke arah mana pertanyaan ini? Nah, ke arah mana pertanyaan ini? Ada satu pengalaman ketika kami bermajlis di rumah Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ketika itu ada seorang yang masuk ke tempat syekh, kita tidak mengenalnya. Dia mengaku berasal dari kabilah yang sama dengan kabilahnya Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Dia Al-Hakami di rumah Syekh Rabi'. Di situ ada murid-murid Syekh Rabi' yang biasa bersama Syekh Rabi', juga tidak mengenal siapa orang ini. Di majelis Syekh Rabi', Syekh Rabi' belum turun di majelis, beliau masih di atas rumahnya. Jadi kita sedang berkumpul menunggu Syekh Rabi' keluar dari rumahnya. Orang ini duduk ngomong banyak, luar biasa, macam-macam omongannya, ya, macam-macam omongannya. Nah, sebagian itu terkagum-kagum dengan apa yang dia sampaikan, seakan-akan apa yang dia sampaikan ini bagus, ya, menyampaikan tentang dakwah, macam-macam yang dia sampaikan tentang Hafidz Al-Hakami dan seterusnya, entah dari mana orang ini, majhul. Nah, maka ada salah seorang murid dari Syekh mengatakan, kamu jangan banyak berbicara di sini. Ini majelisnya Syekh Rabi. Ya, tunggu beliau. Tidak lama kemudian turun Syekh Hafizahullah. Nah, lalu sebelum memulai pelajaran, ini sudah mulai banyak bicara, apa menyampaikan hal-hal kepada Syekh Rabi. Namun Syekh Rabi tidak mengenal siapa dia. Tapi dari ucapannya, ya, ketika dia menyebut seseorang ketika itu, ya, Syekh Fulan juga dari Hakami, demikian dan demikian keadaannya, dia mengajar dan seterusnya, dia memuji. Kata Syekh Rabi, "La, itu ikhwani. Ikhwani orang itu." Lagi diam dia. Hah? Ikhwani. Terangkan oleh Syekh Rabi. Nah. Terus mulai pelajaran. Ini orang setiap kali Syekh Rabi menerangkan selalu nyeletuk gitu. Ya, istilah etadakhal. Apa istilahnya? Nyeletuk ya. Nah. Mestinya kan diam seperti murid-murid Syekh Rabi yang lain, diam pokoknya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh. Ini Syekh menjelaskan, "Enam Syekh, ini nyeletuk." Nah. Tapi komentarnya jelek. Komentarnya itu subhanallah. Ya. Ada Syekh Rabi, maka Syekh Rabi yang berbicara. Sampai Syekh Rabi sempat marah ketika itu. Nah. Kamu ini menyebarkan syubhat, kamu menyebarkan penyimpangan, ini tidak benar, ini sesat dan seterusnya. Nah. Ya. Dalam keadaan Syekh tidak mau tahu, tapi dari ucapannya nampak. Nah. Belum selesai pelajaran, sudah pergi dia. Sudah pergi. Nah, baru disampaikan kepada Syekh. Syekh ini dari awal, sebelum antum turun, dia sudah banyak ngomong. Nah, ya subhanallah, ini orang baru pertama kali anda lihat. Dan dia lancang. Allahu musta'an. Jadi, ma'asyiral khairakumullah. Ya. Seorang alim yang dzul basirah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia mampu membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Oh, ini uang dirham asli, ini uang dirham palsu. Seperti itu keadaan. Wa kam min batilin yukhrijuhu ar-rajul bi husni lafdhihi wa tanmiqihi wa ibrazihi fi surati haqq. Berapa banyak kebatilan, berapa banyak kebatilan seseorang mengeluarkannya dengan lafaz yang indah, dengan berbagai macam hiasan, dan menampakkannya seolah-olah dalam bentuk kebenaran. Wa kam min haqqin yukhrijuhu bitahjini wa su'i ta'birihi fi surati batil. Dan berapa banyak pula kebenaran yang disampaikan oleh seseorang, namun karena dia tidak pandai menyampaikannya, tidak pandai mengungkapkan sesuatu, jelek dalam mengungkapkan, akhirnya seakan-akan yang dia sampaikan kebatilan. Wa man lahu adna fitnah wa khibrah la yakhfa alaihi dhalik. Orang yang memiliki kecerdasan, kecerdikan, pengalaman untuk mengetahui makar-makar sebagian kaum, tidak akan tersamarkan baginya hal tersebut. Bal hadza aghlabu ahwalin nas wa li kathratihi wa syuhratihi yastaghni 'anil amthilah. Dan ini kebanyakan kondisi manusia seperti itu. Menyampaikan sesuatu seakan-akan kebenaran. Atau seorang yang membawa kebenaran karena tidak mampunya dia menyampaikan sehingga seakan-akan bukan kebenaran. Ya, ini banyak terjadi di kalangan manusia. Bahkan mayoritasnya terjadi demikian. Saking banyaknya dan sudah populernya hal ini, tidak lagi membutuhkan permisalan-permisalan, kata beliau. Bal man ta'ammala al-maqalatil batilah wal bid'ah kullaha wajadaha qad akhrajaha wa ashabaha fi qawalib mustahsanah wa kasawha alfadhan yaqbaluha biha man lam ya'rif haqiqataha. Bahkan barang siapa yang memperhatikan makalah-makalah kebatilan dan seluruh bid'ah, dia akan mendapati mereka yang menyampaikan makalah batil dan menyampaikan bid'ah tersebut dalam bentuk yang indah, dalam bentuk yang sangat baik, dan mereka menutupinya dengan lafaz-lafaz yang orang yang tidak mengetahui hakikatnya akan mudah untuk menerimanya. Subhanallah. Kata-kata indah. Inna minal bayani la sihra. Di antara penjelasan itu ada yang menyihir. Ya. Sekedar membaca atau mendengarkan kalimat-kalimat yang dia merasakan sangat menyentuh. Masya Allah, Ustadz Fulan kalau menulis seakan-akan air mata ini berlinang. Ya. Seakan-akan kalimat-kalimatnya itu membuat menangis. Masya Allah, Ustadz Fulan ini kalau menerangkan, waduh, ilmunya sangat luas. Bagaikan lautan yang tak menepi, yang tak ada tepinya. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, seorang yang tidak mengerti hakikat akan mudah terbawa. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan wal haqqu qad ya'tarihi su' ta'biri. Kebenaran itu kadang-kadang terasa buruk disebabkan karena buruknya seorang yang mengungkapkan dan menyampaikannya. Al-Allamah Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitabnya Irsyadun Nuqal ila Taysir Al-Ijtihad, kata beliau, "Wa min huna ulimat anna ikhtilaf al-a'imma fi tashih khabarin min imamin wa tad'ifihi min imamin akhar nashi'un 'amma talaqawhu min akhbaril 'adul 'anil ruwati." Kata beliau, dari sini diketahui bahwa perselisihan para imam dalam mensahihkan sebuah berita, dalam membenarkan sebuah berita dari seorang imam atau melemahkannya dari imam yang lain, itu disebabkan apa yang mereka terima dari berita para perawi-perawi yang adil dari perawi tersebut. Fahadha li imamin lam yablughu anir ruwati hadha al-khabar alladhi hakama bisihhatihi illa al-adalah wadh-dhabt fasahhaha akhbaruhum. Maka seorang imam misalnya tidak sampai kepadanya dari perawi-perawi berita ini yang dia menghukumi bahwa riwayat ini sahih, dia mendapatkan berita dari perawi-perawi yang fiqah, adil dan dhabt, maka dia pun membenarkan berita-berita mereka. Walihada tajidu man yata'aqqabu ba'd al-ahadith allati sahhahaha imamun biqaulihi. Oleh karena itu engkau mendapati ada sebagian yang mengkritik sebagian hadis yang disahihkan oleh seorang imam, maka dia mengomentari, dia mengatakan kaifa tashihuhu wa fihi fulanun kadzdzab, bagaimana mungkin hadis ini disahihkan padahal ada si fulan ini kadzdzab, pendusta. Jadi beliau menerangkan mengapa kadang-kadang terjadi perselisihan para ulama dalam mensahihkan sebuah hadis. Ulama ini mengatakan hadis ini sahih, yang lain mengatakan, gimana kamu sahihkan? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa si fulan ini pendusta? Dia tidak tahu. Yang dia sangka perawinya itu semuanya fiqah, terpercaya. Nah, sementara yang satu yang mengetahui bahwa orang ini bukan seorang perawi fiqah, dia pendusta. Sehingga dia kadang heran adanya sebagian ulama yang mensahihkan riwayat itu padahal ada seorang perawi yang dusta. Wa nahwa hadza, dan yang semisalnya. Wa ma'lumun anna man sahhaha hadzal hadis lam yablughu anna fi rijalihi kadzaban. Dan merupakan hal yang dimaklumi bahwa ulama yang mensahihkan hadis itu tidak sampai kepadanya penjelasan bahwa di antara perawinya ternyata ada yang berdusta, ada yang diketahui sebagai pendusta. Yang dia ketahui bahwa semuanya thiqah. Wa hadha li imamin balaghahu min ahwali ruwati dhalika al-khabar aw ba'dihim adamul adala wa su'ul hifz aw inqita'ul khabar aw shudhuzuhu hakama 'alaihi bi adami sihha. Sedangkan imam yang lain telah sampai kepadanya berita-berita tentang kondisi perawi tersebut. Ya, sehingga dia menghukumi perawi itu bukan seorang perawi thiqah. atau hafalannya buruk, atau ada yang terputus dalam sanad riwayatnya, atau hadis itu hadis yang syadz, ganjil, sehingga dia menghukumi hadis ini bukanlah hadis yang sahih. Wa hadza ma'rufun min jibillatil 'ibad wa taba'ihim. Wa hadza ma'rufun min jibillatil 'ibad wa taba'ihim, dan ini hal yang diketahui dari keadaan manusia dan tabiat mereka. Lalu kata beliau, faminan nasi man yaghlibu alaihi husnul dhanni fin nas. Di antara manusia ada yang lebih mengedepankan sikap husnul dhann, selalu bersangka baik kepada manusia. Wa talaqqi aqwalihim bisidqi, dan menerima ucapan mereka menganggap bahwa si fulan ini jujur. Wa minan nasi man lahu nabahatun wa fitnah wa tulu khibrah li ahwalin nas. Dan di antara para ulama ada yang memiliki kecerdasan, memiliki perhatian, dan punya pengalaman yang panjang terhadap dalam mempelajari keadaan manusia. Fala yaktafi bidzahir, maka dia tidak mencukupkan dengan penampilan zahir saja. Bal yufattishu anil haqa'iq fayaqa'u alal haqqi was-shawab, namun dia meneliti dan mempelajari tentang hakikat yang ada, sehingga yang demikian ini biasanya menyampaikan dia kepada kebenaran. Karena dia waspada, tidak setiap orang datang kepadanya dengan berpenampilan baik dia terima. Nah, karena seperti itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terkadang ada sebahagian ahlul fitnah ketika dia mendatangi sebagian ulama itu menampakkan seolah-olah dia ya punya keutamaan, seolah-olah dia salafi. Nah, jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang terpenting bagi kita adalah mengetahui tentang kondisi para ulama. Ada ulama yang perhatian dalam urusan fitnah ini. Jangan dikatakan bahwa mereka ini hanya fitnah, fitnah, fitnah saja. Terus membantah, membantah dan membantah. Subhanallah. Ya. Para ulama mereka menghabiskan masa hidup mereka untuk memelihara Islam, memelihara sunnah dari berbagai macam penyimpangan yang terjadi. Dan itu adalah hal yang wajib bagi mereka yang mengetahui. Bayangkan kalau Syekh Rabi sudah tidak ingin mempelajari makar-makar dari ahlul bid'ah, istirahat, tidak lagi berbicara tentang kesatan. Syekh Ubaid diam, Syekh Muhammad bin Hadi diam, Syekh Shalih Al-Fauzan diam, tidak ada yang menerangkan siapa yang berjalan di atas hak dan siapa yang berjalan di atas kebatilan. Orang-orang yang tidak mengerti tentang makar ahlul fitan, mereka akan menyangka, oh ya, semuanya ulama, semuanya baik. Ya, Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali, itu pada masanya. Yang saya dengar sekarang dia sudah dilarang oleh pemerintah Arab Saudi untuk tampil karena pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, yang mendukung ikhwan muslimin. Dahulu di masa-masa jayanya, ini muridnya Muhammad Surur, Salman Safar, itu kalau dia mengisi masjid penuh. Ya. Nah, terkhusus para pemuda semangat mendengarkan kajian-kajiannya, ceramah-ceramahnya. Nah, sementara para ulama, Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh, para masyayikh, tidak seperti itu keadaannya. Kalau tidak diterangkan tentang penyimpangan mereka, maka orang akan melihat, oh ini masya Allah, pasti ulama ini. Nah, kalau seperti sekarang ya, seperti Muhammad Al-Arifi, ini Salman yang baru, Salman Al-Auda itu sudah mulai menua ya. Si Al-Arifi ini model baru, Salman Al-Auda jenis yang baru. Nah, itu juga tampil banyak pengagumnya. Nah, asyarul khairahimakumullah. Kalau tidak ada yang menerangkan, para ulama semuanya diam. Sudah, jangan berbicara tentang dai, jangan suka mentahdir. Sudah, tidak akan bisa dibedakan mana yang berjalan di atas al-haq dan mana yang berjalan di atas makar dalam keadaan dia mengaku sebagai salafi. Dan ini musibah bagi umat ini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memanjangkan umur para ulama yang mereka menghabiskan umurnya untuk dakwah ini dan membela dakwah salafiyah dari berbagai macam fitnah dan kotoran hizbiyah. Nah, nah, di antara ulama ada yang itu tadi suka berhusnudzan, ya, berprasangka baik kepada orang yang datang kepadanya sehingga dia menyikapi baik, orang ini zahirnya baik, sehingga terkadang dia memujinya, terkadang dia memberikan pujian karena husnudzan, persangkaan baik kepada orang tersebut atau kepada kelompok. Fama mauqifus salafi ma'a haula'il ulama? Lalu apa sikap seorang salafi ahli sunnah bersama dengan ulama ini? Ulama yang kadang-kadang memuji sebahagian tokoh atau sebahagian kelompok. Mauqifi an umayyiza bainal masyayikh as-salafiyyin wa masyayikh as-sunnah. Sikapku adalah membedakan mana ulama salafiyin dan ulama sunnah, ya, yang mengerti dan mana yang kurang mengerti tentang hal tersebut. Ibedakan. Fakullama kana al-alim arafa bi ahwali haula'i an-nas kullama kana bi idznillah azza wa jal muwaffaqan. Setiap kali seorang alim lebih mengetahui tentang keadaan manusia itu, makar mereka, sikap-sikap mereka, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia biasanya lebih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lil haqqi aqrab bi idznillah, dan kepada kebenaran itu lebih dekat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika Syekh Rabi' misalan syahida lahu al-masyayikh as-salafiyyun kulluhum. Oleh karena itu Syekh Rabi' misalnya, para masyayikh salafiyun mempersaksikan tentang ilmu Syekh Rabi' dalam hal ini. Semua masyayikh, baik yang telah meninggal dari guru-guru beliau atau yang masih hidup sekarang ini, semuanya memuji Syekh Rabi'. Ya'ni rajulun tafarrada bihadzal bab. Ya'ni beliau seseorang yang bersendiri dalam bab ini, bab al-jarh wa ta'dil. Wa rajulun ma yakadu yatakallamu fi ahadin illa wa huwa insyaallah kama qala la min babil asabiyah aw min babit ta'dhim. Dan beliau seseorang yang tidaklah beliau berbicara tentang seorang melainkan insyaallah sebagaimana yang beliau sampaikan. Bukan karena kita fanatik atau terlalu mengagungkan beliau, bukan. Karena ilmu beliau telah disaksikan oleh para ulama. Yang bisa mengenal ulama itu adalah ulama. Ya. Seorang yang punya keahlian yang bisa mengukur keahlian seseorang adalah yang punya keahlian itu, iya kan? Maka seorang dinilai apakah dia berilmu dalam bidang tersebut kecuali yang memiliki ilmu tentangnya. Siapa yang mempersaksikan ilmunya Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala? Al-Albani rahimahullah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ketika beliau masih hidup, dalam ucapan-ucapan beliau melalui kaset-kaset yang direkam dari suara beliau, memberikan pujian pada Syekh Rabi'. Saya tidak mengetahui dari tulisan-tulisan Syekh Rabi' sesuatu yang perlu dikritik. Saya tidak tahu. Bahkan orang yang mengkritik beliau, dialah yang patut dikritik. Padahal ini Syekh Al-Albani gurunya Syekh Rabi', guru yang menilai murid. Orang yang berbicara keburukan kepada dua syekh, Syekh Muqbil dan Syekh Rabi', maka dia salah satu dari dua keadaan. Yang pertama jahil, dia enggak tahu siapa kedua syekh ini, maka diajari, dinasihati. Yang kedua sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Syekh Muqbil rahimahullah, pada masa beliau, Syekh Muqbil rahimahullah, beliau mengatakan, siapa yang dikatakan oleh Syekh Rabi' bahwa dia hizbi, suatu saat akan tersingkap bahwa dia benar-benar seorang hizbi. Bukan karena fanatik. Yang menilai Syekh Rabi' adalah al-ulama, ya, ar-rabbaniyun. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama mengatakan bahwa Syekh Rabi' itu ma'sum, tidak pernah salah. Tidak ada yang mengatakan demikian. Atau yang mengatakan bahwa ucapan Syekh Rabi' itu bagaikan wahyu yang turun dari langit. Tidak ada para ulama yang mengatakan demikian. Akan tetapi pembahasan-pembahasan ilmiah, permasalahan masalah al-haq atau al-batil, para ulama yang menilai. Ini penilaian para ulama. Syekh bin Baz berapa kali beliau menulis surat meminta penjelasan kepada Syekh Rabi' tentang beberapa tokoh, karena beliau tidak mengetahui. Di antaranya Abul A'la Al-Maududi, surat resmi dari Syekh bin Baz. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika beliau ditanya tentang Sayyid Qutb, kata beliau, telah saya tentang kitab-kitab Sayyid Qutb sedikit. Saya arahkan kalian untuk bertanya kepada Syekh Rabi' Nahdal Wadi' Al-Madkhali hafizahullah. Ini para ulama, mereka mempersaksikan kebaikan pada Syekh Rabi'. Mereka telah meninggal, yang hidup pun masih memberi pujian. Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah pada masa hidupnya memberi pujian pada Syekh Rabi'. Zaid al-Madkhali memberi pujian pada Syekh Rabi' pada masa hidupnya. Demikian pula para ulama yang masih hidup masih juga mengatakan bahwa Syekh Rabi' seperti itu, imam dalam hal ini. Yang paling mengerti tentang makar-makar al-hizbiyah, Syekh Shalih Al-Fauzan, Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Ubaid Al-Jabiri, dan yang lainnya dari para ulama. Nah, sehingga apa yang beliau sampaikan seringkali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mengatakan fulan hizbi, itu bukan asal keluar begitu saja. Ya. Itu beliau sudah melewati tahap mempelajari. Bukan sekali ketemu, kamu hizbi, kamu enggak. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau mengetahui tentang Syekh Rabi', bagaimana usaha beliau menasihati sebagian mereka menyimpang. Ya. Ali Hasan Al-Halabi 12 tahun beliau menasihati Ali Hasan Al-Halabi. Tentu diam-diam, enggak ada yang tahu. Di masa-masa berjayanya Ali Hasan Al-Halabi, orang-orang mengulu-ulukan ini muridnya Syekh Al-Albani. Beliau terus menasihati. Abul Hasan Al-Ma'ribi berkali-kali terus dinasihati secara rahasia tentunya. Abul Hasan Al-Ma'ribi menulis kitab yang menerangkan tentang akidahnya, As-Sirajul Wahhaj, dikirimkan pada Syekh Rabi'. Syekh Rabi' mengkritik dalam sekian banyak poin dalam kitab tersebut. dikirim balik kepada Abu Hasan, dicetak, tidak ada kritikan Syekh Rabi, tidak ditampilkan, terus dinasihati. Nah, Yahya Al-Hajuri 7 tahun dinasihati oleh Syekh Rabi. Jadi ketika beliau menghukumi, beliau mempelajari an khibra, pengalaman, baik melalui suaranya, baik melalui orang-orang yang fiqh yang menyampaikan kepadanya, sehingga beliau ketika menilai fulan demikian, maka itu penilaian dari seorang alim yang sudah melalui sekian fase pelajaran. Nah, ada yang mengatakan bahwa sebagian mereka itu menganggap perkataan Syekh Rabi itu wahyu yang turun dari langit. Siapa? Dan kamu itu siapa? Sekedar punya gelar magister atau doktor itu tidak cukup. Dan siapa yang mendahului kamu mengucapkan itu dari ulama? Ada lagi sebagian orang-orang bodoh mengatakan, ah, Syekh Rabi itu kan bukan yang menjamin kita masuk surga. Siapa yang bisa memberi jaminan bahwa kalau kita bersama Syekh Rabi bisa masuk surga? Ayo, siapa? Ini bodohnya luar biasa. Lebih bodoh dia daripada keledai. Nah, tidak memahami kawaid ahli sunnah. Para ulama tidak ada yang mengatakan demikian. Ya. Para ulama memberi pujian kepada Syekh, termasuk ketika kita ziarah ke tempat Syekh Rabi hafizahullah dengan beberapa ustaz ketika itu. Datang seorang Syekh yang sudah berusia tua, Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna, tua, beliau sudah meninggal sekarang rahimahullah. Nah, Dia datang hanya sekedar untuk memberi selamat kepada Syekh Rabi tentang satu risalah yang ditulis oleh beliau, menerangkan al-haq, menjelaskan kebatilan. Dia datang untuk memberi selamat. Masya Allah, kitab ini bagus sekali, ya, sangat bermanfaat. Ini Syekh kabir. Nah, beberapa menit sudah pulang, sekedar itu saja. Sempat meminta kepada Syekh apabila punya kesempatan untuk mengajar di Makkah, di Masjidil Haram di Makkah. Namun Syekh menolak. Beliau kesehatan beliau sudah terganggu. Hafizahullah Ta'ala. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, demikianlah para ulama saling menyaksikan kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Limadha qala al-ulama an Syekh Rabi annahu muwaffaqun fi raddiha ala ahli al-bid'ah? Kenapa para ulama mereka mengatakan tentang Syekh Rabi bahwa beliau diberi taufik ketika membantah ahli bid'ah? Innama qaluh li'anna Syekh Rabi hafidhahullah ishtagala birraddi ala ahli bid'ah ala ikhtilafi bid'ahihim wa dhalalihim min hizbiyyina wa sufiyyina wa rafidah wa ghairihim. Mereka mengatakan itu karena Syekh Rabi hafidhahullah menyibukkan diri untuk membantah ahli bid'ah dengan berbagai macam jenis bid'ah mereka dan kesesatan mereka dari hizbi, sufi, rafidah dan yang lainnya. Marasa hadzal amr wa khabarahu wa ta'amala ma haula. Beliau mempelajari hal ini dan beliau berpengalaman tentang hal ini dan beliau bermuamalah dengan mereka. Wa ya'rifu asalibahum, sehingga beliau mengetahui apa uslub-uslub mereka, metode-metode dakwah mereka. Fa kana muwaffaqan fil ghalib bi fadlillah ta'ala. Maka beliau secara umum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadihi alqa'idah yahsul biha aljawab an kathirin min ash-shubah allati tusaru baina as-salafiyyin hina ya'taridu al-mu'tarif bi anna fulanan min an-nas alladhi jarrahahu al-ulama qad zakkahu ba'd al-mashayikh as-salafiyyin. Maka dengan kaidah ini, maka bisa kita menjawab pertanyaan sekian banyak syubhat yang diarahkan kepada salafiyin ketika ada yang mengeritik bahwa si fulan meskipun dicerca oleh para ulama, namun sebagian masyayikh masih merekomendasi dan memuji. Karena para ulama itu kadang-kadang mereka ini ahlul fitan suka menabrakkan sebagian ulama dengan perkataan ulama yang lain. Nah, sehingga seakan-akan ulama itu berselisih. Meskipun fulan mencerca, meskipun fulan mengatakan hizbi, tapi masih ada yang memujinya. Masih ada yang memujinya. Dari ulama salafiyin kita tidak meragukan. Nah, ini kita menjawab dengan faedah ini. Fayuqal, maka dikatakan pada mereka, hum masyayikh salafiyun la yatakallamu fihim insan ala sunnah. Mereka betul, para ulama salafiyun, seorang tidak membicarakan mereka. Nahsabuhum kadzalik wa la nuzakki 'ala Allah ahada. Kami menyangka demikian dan kita tidak menyucikan siapapun dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menyucikan atas Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Fa kaifa yuzakkuna ba'd al-ashkhas al-munharifin alladhina yuraddu 'alaihim al-mashayikh al-akharun? Lalu bagaimana sebagian ulama merekomendasi, memuji sebagian orang yang menyimpang, yang telah dibantah oleh para ulama yang lain? Fal jawabu, maka jawabannya, annaka idza tabaqta alqa'idah as-sabiqah ta'lamu mathalan anna ha'ula'i almashayikha alladhina yuzakkuna ba'd almajruhin wa hum la ya'lamuna bihaqiqati halihim. Apabila engkau menerapkan kaidah ini, misalnya engkau mengetahui bahwa sebagian ulama merekomendasi sebagian orang-orang yang dicela para ulama yang lain, yang menyimpang, mereka tidak mengetahui hakikat orang-orang tersebut. Ya, biasanya mereka ini aqallu khawdan fi mithli hadhil masail. Biasanya yang memuji itu jarang sekali berbicara masalah fitnah, jarang sekali berbicara tentang hizbiyah, penyimpangan sebagian kaum, itu jarang. Wa qad tanqali alaihim ba'dhu hadhil umur, sehingga tersamarkan bagi sebagian hal-hal ini. Nah, sebagai contoh misal Wasiyullah al-Abbasi, seorang alim di antara ulama kibar, Wasiyullah al-Abbasi hafizahullah ta'ala, beliau masih hidup, beliau mengajar di Masjidil Haram. Nah, beliau mentazkiyah, memuji orang-orang yang disebut masyayikh al-Urdun, syekh-syekh yang datang dari Yordan, Ali Hasan, Salim Al-Hilali, Musa Nasr dan yang lainnya. Itu ditazkiyah, dipuji. Nah, dan suaranya ada. Lalu apakah dengan pujian tersebut lalu kita menutup diri dari bantahan para ulama terhadap mereka yang menerangkan tentang penyimpangan mereka? Apakah kita menutup mata? Naam. Dengan alasan ada ulama yang mentazkiyah, ada ulama yang memuji, maka kita mengatakan terapkan kaidah ini, bahwa para ulama yang memberikan pujian tidak mengetahui makar yang ada pada mereka. Secara zahir apa yang disampaikan kelihatannya benar, ya, dan tidak menyampaikan hal-hal yang menyebabkan, yang menjadi sebab penyimpangannya, dia tidak menyampaikan dan tidak sampai kepada syekh tersebut. Maka pujian itu bukan dalil untuk mengatakan bahwa mereka berjalan di atas kebaikan. Atau mengatakan, oh berarti para ulama berselisih, berarti masalah ijtihad. Siapa yang mentahdir silakan, siapa yang memuji silakan. Tidak demikian. Tidak diterapkan kaidah tersebut. Yang diterapkan dalam hal ini adalah al-musbitu muqaddam 'ala an-nafi. Yang mengetahui penyimpangan itu didahulukan ucapannya daripada yang memujinya, yang tidak mengetahui penyimpangan mereka. Terjatuh dalam pemikiran irja murji'ah. Ini Ali Hasan Al-Halabi. Ketika Murad Syukri juga dari Yordan itu mengeluarkan tulisan tentang pembahasan iman, dan dia terjatuh ke dalam pemikiran murji'ah, keluar fatwa dari Al-Lajnatu Da'imah mentahdir, tulisannya Murad Syukri, mentahdir tulisannya Murad Syukri, itu yang memberi muqaddimah, yang memberi apa istilah muqaddimah, ya, atau yang merekomendasi Ali Hasan Al-Halabi. Begitu ditahdir, maka dia berlepas diri. Namun tidak berapa lama dia menulis dua risalah yang berkaitan dengan masalah takfir. Lagi-lagi dia menegaskan pemikiran Murji'ah di dalam kitab tersebut. Dalam dua risalah yang ditulisnya, keluar fatwa para ulama mentahdir dari dua kitabnya Ali Hasan Al-Halabi. Dan ternyata belum juga bertaubat. Ya. Fatwa Lajna Daimah ini menurut Ali Hasan dibantah. Dia membantahnya dalam sekian banyak halaman, ratusan halaman. Nah, dan dia mengaku bahwa dia belum rujuk. Ya. Dalam dialognya dia, Ali Hasan Al-Halabi dengan para napi Khawarij di Nusa Kambangan, dia mengaku bahwa dia belum rujuk dari kitabnya tersebut. Bahkan dia semakin menguatkan, menganggap fatwa para ulama'ul lajnah da'imah salah. Wallahul musta'an. Ya, dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Maka para ulama yang mentahdir mengetahui penyimpangan tersebut. Nah, sebagian para ulama tidak mengetahui kondisinya. La li'annahum yuwafiquna ha'ula'il mubtadi'ah la abadan. Bukan karena para ulama yang memuji ini berjalan bersama ahlul bid'ah, tidak. Hum ab'adun nas an hadzal amr. Mereka jauh dari hal ini. Walakin ha'ula'il mubtadi'ah ya'tuna yatamassahuna bihim wa yabkuna bidumu'it tamasih. Namun ahlul bid'ah ini itu mendatangi sebagian ulama, memelas-melas kepada mereka dan menangis seperti tangisan buaya. Buaya itu kayak nangis gitu. Tapi begitu mendekat, habis, terkam. Wa yudhiruna lahum sunnah, menampakkan seolah-olah mereka itu di atas sunnah. Wa annahum yuriduna al-haq wa annahum mazlumun. Bahwa mereka menginginkan kebenaran, mereka ini terzalimi. Jadi ketika ulama mentahdir, mereka mengatakan bahwa mereka orang-orang terzalimi. Fal masyayikhu qad yudafi'una anhum dhannan minhum annahum mazlumun wa annahum 'ala al-haq. Maka sebagian ulama, masyayikh, kadang-kadang membela mereka dengan bersangka baik kepada mereka bahwa mereka orang-orang terzalimi dan mereka berjalan di atas kebenaran. Falidzalik, idza arafna hadhihi al-qa'idah kharajna min al-kathiri min hadhihi al-mashakil. Oleh karena itu, apabila kita mengetahui kaidah ini, maka kita akan keluar dari berbagai macam problem yang sering disebalkan di tengah-tengah ahlus sunnah, syubhat-syubhat yang seperti ini. Baik, sampai di sini insyaallah ikhwan, kita lanjutkan setelah salatul maghrib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.